Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masih kita di pembahasan tentang sifat tawakal serta senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau membawakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang permasalahan tawakkul ini, walit tawakkuli fawaidu 'azimah, dan sikap tawakal ini padanya memiliki sekian banyak faidah yang agung. Minha, diantaranya, annahu la yatimul imanu wad-dinu illa bihi, wa kadzalika la tatimul aqwalu wal af'alu wal iradatu illa bihi. Yang pertama, bahasanya tidak akan sempurna keimanan dan agama kecuali dengannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ayat yang telah dibawakan oleh al-muallif al-Imam As-Sa'di, ayat yang pertama dalam bahasan ini, menunjukkan bahwa syarat ya sempurnanya keimanan seorang hamba adalah ketika dia memiliki sikap ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya kalian bertawakal, bersandar diri, jika kalian memang benar-benar orang-orang yang beriman. Sehingga tidak akan sempurna keimanan dan agama seorang tanpa adanya sikap tawakal ini. Wa kadzalika la tatimul aqwalu wal af'alu wal iradatu illa bih. Dan demikian pula ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, demikian pula niat-niat, keinginan-keinginan tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan adanya sikap tawakal ini. Di sini menunjukkan betapa pentingnya dari apapun yang hendak kita tempuh, ya, dari hal-hal yang sifatnya ucapan ataupun perbuatan atau apa yang telah kita niatkan untuk melakukan sesuatu, hendaknya dilandasi dengan sikap pasrah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, wa minha, di antara faidah dari sikap tawakal ini, anna man tawakkala 'ala Allah kafahu, bahasanya siapapun yang berupaya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Fa idza wa'ada Allahu 'abdahu bil kifayah, idza tawakkala 'alayhi, apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-Nya kecukupan jika dia bertawakal kepadanya, jika seorang meyakini demikian, yani kapan dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupi apa yang jadi kebutuhannya. Ulima anna ma yahsulu minal umuri ad-diniyyati wad-dunyawiyyah wa ahwali ar-rizqi wa ghairiha bitawakkuli a'dhamu bikathirin mimma yahsulu in hasala idzan qata'a qalbul 'abdi minat tawakkuli. maka diketahui bahasanya apa yang tercapai dari perkara-perkara yang sifatnya diniyah terkait dengan agama, wad-dunyawiyah, ataupun yang terkait dengan urusan keduniaan. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan keadaan-keadaan rezeki maupun perkara yang lainnya, yang itu semua tercapai dengan adanya sikap tawakal, maka urusannya jauh lebih agung dibandingkan dari apa-apa yang terwujud seandainya itu terwujud. Tercapai seandainya itu tercapai. Apabila hati seorang hamba terputus dari sikap tawakal. Karena mungkin saja, ya, pada sebagian mereka yang tidak menyandarkan pada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja tercapai apa yang diinginkan. Namun urusannya, ketika suatu perkara tercapai dengan sikap pasrah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat dia menempuh sebabnya, maka yang demikian jauh-jauh lebih mulia, lebih agung bagi hamba tadi. Kita lihat bagaimana ya, perkara ini terkhusus dalam urusan yang kaitannya dengan diniyah kita. Karena perkara tawakal itu bukan hanya terkait dengan masalah urusan-urusan duniawiyah yang mungkin saja entah itu terkait dengan masalah rizki. Seorang ya, bersikap tawakal dalam mencari rizki. Namun yang lebih penting daripada itu, dalam perkara diniyah, bagaimana seorang ketika menyadari kelemahan dirinya, ya, ketika seorang menyadari bahwa hatinya sebagaimana hati seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada, yakni sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba ibni adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kalbu-kalbu Bani Adam seluruhnya dari manusia, kalbu-kalbu mereka di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Seorang hamba yang sadar kenyataan yang demikian sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia sangat-sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa istiqomah di atas agama ini dan berupaya untuk menempuh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Tidak merasa bahwa apa yang telah didapatkan, yang telah dicapai dalam perkara-perkara agamanya itu dari hasil upaya dia. Dia betul-betul menyadari itu semua adalah semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita lihat keadaan para a'immah di umat ini, ya, dari masa ke masa, tidak ada dari mereka yang merasa bangga ketika memiliki pengikut atau ketika ada orang-orang yang mengikuti. Ya, bahkan berapa banyak di antara mereka menganggap itu sebagai sebuah fitnah, sebuah ujian. Ya. Sebagai contoh misalnya, di kalangan ulama kita di masa ini, Al-Imam Rabi' Hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang para pengikut beliau, maka beliau menjawab dengan tegas bahwa saya tidak punya pengikut satupun. Mereka yang datang ke majelis saya itu adalah orang-orang yang berupaya untuk mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini merupakan gambaran bagaimana yakni mereka para ulama ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan dari ilmu syar'i ini, ya, mereka menyadari bahwa mereka hanya sebatas menyampaikan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka untuk mendakwahi manusia. Ada atau tidak dari mereka yang akan, ya, mengikuti apa yang disampaikan itu, bukan sebagai sebuah tujuan sama sekali. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa minha anna at-tawakkul 'ala Allah akbaru sababin litaysiril amri alladhi tuwakkila 'alayhi wa takmilihi wa tatmimihi wa daf'il mawani'il ha'ilati bainahu wa baina takmilihi." Di antara faedah dari sikap tawakal kepada Allah, bahasanya ini merupakan sebesar-besar sebab yang akan memudahkan urusan yang dia pasrahkan perkaranya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang akan memudahkan di dalam kelengkapan dan kesempurnaan urusan tersebut. Demikian pula perkara yang akan memudahkan untuk bisa menolak atau menepis segala bentuk penghalang yang akan menghalangi antara dia dengan kesempurnaan urusan yang dia hadapi. Tawakal memiliki pengaruh besar untuk mudahnya urusan yang dihadapi, ya, oleh seorang hamba. Bagaimana, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan gemblengan dan didikan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menghadapi berbagai ujian termasuk ancaman dari musuh-musuh agama ini. Ketika selesai dari perang Uhud, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin, para sahabat bersamaan mereka dipimpin oleh terbaiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, namun ketika terjadi ketidaktaatan sebagian mereka kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala timpakan pelajaran yang berharga kepada mereka, terpukulnya mereka dengan sebab ketidaktaatan sebagian mereka tersebut. Belum selesai kelelahan mereka, ya, dari perang yang menjadi sebab sekitar 70 orang dari para sahabat meraih syahadah. Datang pelita dari mereka, orang-orang munafikun, yang menyatakan bahwa orang-orang musyrikin telah menyiapkan kekuatan besar. Alladzina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang mengatakan bahasanya manusia, mereka telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, hendaklah kalian takut terhadap mereka. Berita yang demikian, berita yang menakutkan, dihadapi oleh mereka dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan mereka, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru berita yang menakutkan, yang menteror mereka tersebut, menjadikan semakin bertambah keimanan mereka, dan tidak ada yang keluar dari lisan mereka ketika mendengar ancaman tersebut kecuali ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Dialah sebaik-baik tempat kami bersandar. Kemudian wa minha, di antaranya dari faedah dan buah tawakal, annal mutawakkila 'ala Allah qad 'alima annahu i'tamada fi tawakkulihi wastanada ila man jami'ul umuri kulliha fi mulkihi wa tahta tasrifihi wa tadbirihi. Bahasa orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia mengetahui dan meyakini, bahasanya dia bersandar di dalam sikap tawakalnya tersebut, berpasrah diri dalam sikap tawakalnya tersebut kepada zat yang seluruh urusan itu dalam kekuasaannya dan di bawah pengaturannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur urusan alam semesta ini. Wa min jumlatiha, di mana masuk dalam cakupan pengaturan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah fi'lul abdi, adalah perbuatan hamba ini. Perbuatan kita semua itu di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama fatarat himmatuhu wa dha'ufa nashatuhu amaddahu hadha tawakkulu biquwwatin ila quwwatihi. Maka setiap kali seseorang mengalami kelemahan dalam hal semangat, tekadnya melemah, maka sikap tawakal ini akan membantunya untuk semakin kuat. Wa qad wasaqa bi kifayati rabbih, di mana dia betul-betul yakin akan janji kecukupan dari Rabb-nya. Wal wusuq wat tama'u fi husulil matlub, sikap yakin, percaya dan semangat untuk bisa mencapai apa yang dituju. La syakka annahu min a'zamil asbabil ba'ithati alal a'malil muraghibati fiha. Adanya sikap yakin, percaya serta semangat yang kuat untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuan, tidak diragukan lagi bahwa hal yang demikian termasuk dari sebesar-besar sebab yang akan menjadi pembangkit untuk menempuh amalan-amalan yang diharapkan, yang dicintai tersebut. Wahada amrun musyahadun ma'lumun, dan ini merupakan perkara yang bisa disaksikan, perkara yang telah diketahui. Bagaimana seorang dengan adanya dorongan, semangat dan tekad yang kuat, dengan senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa meraih hal-hal yang secara perhitungan manusia sesuatu yang jauh untuk kemungkinan bisa dicapai. Wa minha, di antara buah dan faidah dari tawakul, annal mutawakkila 'ala Allah haqiqatan, bahwa seorang yang betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qad abda al-iftiqara at-tama ila rabbih, dia sungguh-sungguh telah menampakkan sikap kebutuhan yang sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa tidak akan mampu berbuat sesuatu pun, walaupun dalam perkara yang remeh sekalipun, tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabarra'a min hawlihi wa quwwatihi, dan dia menampakkan sikap tabarru, yakni berlepas diri dari adanya daya kekuatan yang itu terlepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Dia meyakini bahwa kekuatan yang ada pada dia, ya, daya upaya yang bisa dia lakukan, itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam ya'jab bisyai'in min amalihi, sehingga dengan itu dia tidak merasa bangga diri dengan sesuatu pun dari amalan yang bisa dia lakukan, karena dia meyakini bahwa itu semua semata dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya. Walam yattakil ala nafsihi, dia tidaklah ittikal, yaitu menyandarkan kepada kemampuan dirinya. li'ilmihi annaha dha'ifatun mahina. Karena dia mengetahui bahwasannya dirinya itu betul-betul lemah, hina. Sari'atul inhilal. Sangat mudah untuk luntur kekuatannya. Kita melihat bagaimana orang yang mungkin secara fisik dikenal kuat. Ya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan sedikit sakit. Ya. Sebagian dari mereka tidak mampu walaupun hanya untuk sekedar membalikan badan. Itu semua menunjukkan bahwa kekuatan apapun yang ada pada diri seorang hamba tidak lain kecuali pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu termasuk di antara apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam zikir pagi dan petang. Seorang hamba mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Bagaimana seorang hamba mohon kepada Allah untuk jangan dia dipasrahkan kepada dirinya walaupun hanya sekejap mata. Pengakuan bahwa seorang hamba tidak akan bisa lepas dari butuhnya pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hanya sekejap mata. Bal laja'a fi dhalika ila rabbihi musta'inan bih fi husuli matlubihi. Bahkan dengan keyakinan itu semua, butuhnya seorang hamba kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia betul-betul bersandar kepada Rabbnya dengan senantiasa mohon pertolongan kepadanya fi husuli matlubihi dalam upaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya tersebut. Wa hadha huwa al-ghina al-haqiqi. Inilah sesungguhnya kekayaan yang hakiki. Jadi ketika seorang betul-betul merasa cukup dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Li'annahu istaghna bi rabbihi wa kifayatihi. Karena dia betul-betul merasa cukup dengan Rabbnya dan pertolongan darinya. Wa huwa ma'a dhalika qad abda ghayatal majhudi. Dan bersamaan dengan perasaan cukup dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun menampakkan kesungguhan di dalam menempuh apa yang menjadi tujuan tersebut. Ya, baik dalam urusan-urusan yang terkait dengan agamanya, bagaimana seorang berupaya untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya dengan semangat menempuh sebab-sebab dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari amalan-amalan salih. Demikian pula dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Fatabayyana, maka dengan itu semua menjadi jelas anna tawakkula la yunafi al-qiyama bil asbabid diniyah wad dunyawiyah. Maka menjadi jelas bahwasanya sikap tawakkul tidaklah menafikan upaya untuk menempuh sebab-sebab yang sifatnya diniyah, sebab-sebab yang sifatnya agama maupun yang sifatnya duniawiyah. Bal tamamuhu, bahkan kesempurnaan sikap tawakal itu adalah bifi'liha, adalah dengan menempuhnya, menempuh sebab-sebab itu, baik yang sifatnya sebab dini maupun duniawiyah. Bikuwatin sadiqatin wa himmatin aliyah, dengan kekuatan yang benar-benar dan dengan tekad yang betul-betul tinggi. Bukan orang yang lemah semangat kemudian ya bersandar dengan alasan bahwa saya tawakal kepada Allah. Tidak demikian, justru orang yang bertawakal adalah orang yang di antara sifatnya adalah menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian semangat di dalam menempuh sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk bisa mencapai tujuannya tersebut. Mu'tamidatan ala quwwatil qawiyyil aziz, dengan senantiasa bersandar kepada kekuatan zat yang maha kuat lagi maha perkasa yakni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul mutawakkilin ala Allah tabaraka wa taala fi kulli ahwalina ad-diniyah wa dunyawiyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.